kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan membaca sifatul mar'ah al-muslimah fi babil kitab sunnah karya Ummu Usamah al-Abbasiyah hafizahallahu ta'ala. Namun sebelum kita lanjutkan, kita ulangi membaca hadis yang ke-129. Dari Abu Umamah yang nama aslinya adalah As'ad ibn Sahal ibn Hanif al-Ansari. Annahu qala, sunnya beliau mengatakan, kuna yauman fil masjidi, ay masjidin nabawi. Satu ketika kami berada di masjid, yaitu Masjid Nabawi, julusan jamak dari jalis, orang-orang yang duduk. Wana fawon, dan sekelompok orang, ini atafnya ke isim kana, mukunna dari wanafar dan sekelompok minan muhajirin wa ansar, bersama maka kami dan sekelompok muhajirin dan ansar. Fa'arsalna rajulan ilal Aisyata, kami utus satu orang untuk menemui Aisyah. Yastadina, supaya dia memintakan izin untuk kami. Setelah diizinkan, takhalna alaiha, kami pun masuk ke rumah ibunda Aisyah. Qala, kemudian ibunda Aisyah mengatakan, dakhala alaiya sa'ilun marotan, satu ketika masuk ke rumahku sa'ilun, seorang pengemis. Wa indi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan aku punya wa indahu, dan di rumahku ketika itu ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa amartu lahu bi syai'in, maka aku perintahkan kepada pembantu lahu untuk si pengemis, bi syai'in, agar diberi sesuatu. Ai bi ita'i syai'an minal mal, diberi sesuatu harta. Teman ta'utu bihi, bihinya itu kembali kepada syekh. Kemudian aku panggil si pembantu bihi untuk membawa sesuatu yang hendak dia berikan kepada pengemis. Panadzartu ilaihi, lantas aku memandanginya, hinya sama, kembali ke syekh. Ai nadzartu ila dzalika syekh, aku pandangi sesuatu tersebut, yaitu barang yang mau diberikan kepada si pengemis. Li'arifa qillatahu wa katsratahu, tujuannya supaya aku tahu ini jumlahnya banyak atau sedikit. Dipandangi untuk diperkirakan ini nilainya besar, mahal ataukah murah. Nah, maka karena Aisyah memandangi barang yang mau dikasihkan pada si pengemis, ditegur nanti. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amaturidina, apakah engkau ingin tidaklah masuk ke rumahmu satupun barang, dan tidaklah keluar dari rumahmu satupun barang, ila bi'ilmiki, kecuali dengan sepengetahuanmu. Aisyah mengatakan, naam, betul. Nah, tentang kalimat ini, penjelasannya ternyata agak unik. As-Sindi ketika menjelaskan kalimat ini mengatakan, kalimat ini betul di sini membenarkan ma ba'dal istifhami minan nafyi. Membenarkan kalimat setelah kalimat tanya, setelah minan nafyi, membenarkan negasinya. Sehingga makna na'am di sini dasarkan penjelasan As-Sindi, ai ma'uridu dalika, aku tidak menginginkan hal itu. Jadi na'amnya itu bukan betul, aku tidak ingin ada sesuatu yang masuk dan keluar kecuali sebatas pengetahuanku. Bukan itu, namun na'amnya, dan na'amnya ma'uridu dalika. Na'amnya ke lahnya. Na'amnya itu nyambungnya malah ke lah. Ya, aku tidak menginginkan. Jadi yang dina'amkan, yang diiyakan itu lahnya. Ma'uridu dalika, sehingga makna na'am di sini kata As-Sindi, penulis hasyiah untuk Sunan Nasa'i, ai ma'uridu dalika bal uridu ayati Allah taala min ghairi ilmi bidalika. Aku tidak menginginkan hal itu. Bahkan aku ingin agar Allah taala memberikan kepadaku rizki di luar kemampuan, di luar pengetahuanku. Itu maknanya. Dan tentu satu hal yang sangat-sangat kita maklumi dan kita ketahui, bahasanya harta yang masuk dengan rezeki yang masuk ke rumah seseorang dengan pengetahuan orangnya adalah berarti rezeki yang terbatas. Kalau rezeki yang masuk ke rumah itu hanya yang diketahui oleh orangnya, maka terbatas. Warizkullah awsa' min dzalik, sedangkan anugerah Allah lebih luas dari itu. Maka hendaknya minta kepada Allah agar memberi rezeki tanpa batasan dan tanpa hitungan. Ya, maka kesimpulannya pertanyaannya Nabi, apakah engkau ingin wahai Aisyah sedekah yang sedikit dan sedikit juga rezeki Allah untukmu? Sedekah yang sedikit artinya rezeki yang keluar dari rumah diketahui oleh Aisyah. Kalau rezeki yang keluar dari rumah, harta yang keluar dari rumah diketahui Aisyah, artinya sedikit. Nanti yang masuk juga sedikit. Yang keluar itu artinya sedekah, yang masuk itu artinya rezeki pemberian Allah. Apakah engkau ingin agar semuanya adalah sebatas yang kau tahu? Wahasul jawab dan inti jawaban Aisyah adalah Aisyah tidak menginginkan hal itu. Bantu itu takfiro fihima. Bahkan yang diinginkan oleh Aisyah adalah banyak yang masuk dan banyak yang keluar. Intaha kalamu As-Sindi. Demikian penjelasan As-Sindi tentang makna kalimat ini. Mahlan ya Aisyah. Tenang dan sabarlah wahai Aisyah. Ini mahlan dimansubkan sebagai maf'ul mutlaq. Takdirnya amhili mahlan. Mahlannya bersikaplah lembut, tenang, jangan tergesa-gesa. Latuhsi, maka janganlah engkau hitung-hitung. Ila ta'uddu ma tu'tinihi, janganlah engkau hitung apa yang kau berikan. Insya Allah subhanahu wa ta'ala nanti akan menghitung-hitung apa yang Allah berikan padamu. Artinya laijat minki ihsa'on, janganlah dijumpai ihsa' darimu, maka akan dijumpai dari Allah ada ihsa' untukmu. Al-Kirmani menjelaskan al-ihsa artinya al-addu menghitung. Qalu para ulama menjelaskan maksudnya adalah menghitung sesuatu untuk dipertahankan dan disimpan, tidak diinfakkan di jalan Allah. Itu ihsa dari manusia. Sedangkan ihsa dari Allah, kata Kirmani, mengandung dua kemungkinan makna. Kalau ihsan dari manusia, latuhsi, ini artinya menghitung sesuatu untuk dipertahankan dan disimpan, tidak diinfakkan. Sedangkan ihsan dari Allah itu, kata Al-Kirmani, mengandung dua kemungkinan makna. Yang pertama, Allah akan tahan darimu sumber rizkimu. Dan Allah akan sedikitkan rizkimu dengan Allah hilangkan barokah rizki. Sehingga karena barokahnya hilang, hatta yasirah ka syai' al-ma'dud. Maka barokah rizki itu hilang, maka jadilah rizki yang banyak itu seakan-akan seperti sesuatu yang terhitung, yang bisa dihitung. Kemudian makna yang kedua kata Al-Kirmani, ayunaqishaki fil akhirati alaihi, Allah akan menghisabmu dengan hisab yang detail, yang disebut dengan niqash, terhadap nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadamu. Intaha sekian penjelasan Al-Kirmani. Ya, maka makna ihsa di penjelasan Kirmani ini adalah menahan dan disimpan berarti tidak diinfakkan alias pelit. Dan ini sama dengan penjelasan An-Nawawi. An-Nawawi menyatakan maknanya Allah akan menahan untukmu sebagaimana engkau menahan. Maka Allah akan menahan anugerahnya kepadamu sebagaimana engkau menahan rezeki, menahan harta untuk disedekahkan. Wakil, namun ada yang menjelaskan tentang makna ihsa dari manusia. Artinya janganlah engkau hitung-hitung dan engkau merasa banyak, telah banyak bersedekah. Yang ini akan jadi sebab berhenti dan mandek, pensiun, berinfak. intaha sekian perkataan An-Nawawi. Maka An-Nawawi menjelaskan bahasanya makna ihsa dari manusia ada dua. Pertama, dihitung dalam artian tidak diinfakkan, disimpan. Kemudian makna yang kedua, dihitung-hitung sehingga merasa sudah banyak bersedekah, akhirnya pensiun dan berhenti rajin bersedekah. Itu penjelasan Nawawi. Kita kemudian lengkapi dengan penjelasan Ibnu Hajar di Fathul Bari. Dia mengatakan wal makna dan makna hadis larangan untuk mencegah sedekah, larangan untuk tidak mengumpul sedekah karena khawatir habisnya harta. Karena hal ini adalah sebab yang paling efektif untuk menghilangkan sumber barokah. Karena Allah itu akan memberikan ganjaran kepada orang yang bersedekah, memberikan balasan pada orang yang bersedekah bila ia hisab tanpa hitungan. Maka siapa yang menyadari bahasanya Allah itu memberikan rizki tanpa menghitung-hitung, maka kewajibannya adalah memberi juga tanpa menghitung-hitung. Wakil dan ada yang menjelaskan itu maksud dengan ihsan dari hamba dalam menghitung sesuatu untuk disimpan dan tidak diinfakkan. Sedangkan ihsan dari Allah artinya Allah akan putuskan keberkahannya, atau Allah akan tahan sumber rizkinya, atau Allah akan hitung secara detail hisabnya nanti di akhirat. Intahan sekian perkataan Ibnu Hajar. Maka bisa kita simpulkan ihsan dari manusia dari sejumlah nukilan tadi punya beberapa makna. Bisa maknanya artinya ihsan di situ artinya menghitung untuk disimpan tidak disedekahkan. Bisa juga artinya dihitung-hitung sehingga merasa sudah banyak berinfak kemudian berhenti untuk rajin berinfak. Sedangkan kemudian ihsan dari Allah ada dua makna. Seartinya Allah menghitung-hitung sehingga Allah perhitungan dengannya, dalam artian Allah tidak memberikan limpahan karunia-Nya karena Allah hitungan dengan dia. Dan bisa artinya ihsan-Nya ihsan di akhirat dengan hisab yang detail, dan siapa yang dihisab detail maka pasti diadab. Bagaimana sabda Nabi SAW, man nuqisa faqad udziba. Siapa yang mendapatkan hisab yang detail di akhirat faqad udziba, maka pasti masuk mampir di neraka. Fawaidnya sebagaimana judul babnya Nasai, yaitu larangan ihsan dalam sedekah. Kemudian menghitung-hitung sedekah itu sebab pelit, karena jiwa orang suka menganggap banyak yang disedekahkan. Itulah jiwa manusia. Kalau memberi dia menganggap banyak, kalau menerima dianggap sedikit, cuma dapat sekian. Namun kalau bersedekah kok sebanyak sekian, dan al-ihsa yang dilakukan oleh manusia itu menjadi sebab tertahannya rizki. Sumber rizkinya Allah akan tahan. Atau tadi maknanya Allah hilangkan barokah. Allah akan hilangkan barokah hartanya, sehingga rizki dan harta yang demikian banyak itu terasa cuma sedikit dan bisa dihitung. Karena sesuatu yang banyak itu tidak bisa dihitung, dan sesuatu yang bisa dihitung itu sedikit. Dan di sini menunjukkan al-jazab min jinsil amal, balasan perbuatan semisal perbuatannya. Dan di sini menunjukkan Nabi mengajari istrinya untuk dermawan. Maka ketika dia lihat istrinya kok memandangi duit yang mau diserahkan sama pengemis, maka Nabi tegur, apakah kamu hanya menginginkan tidak ada harta dan rezeki yang masuk dan yang keluar kecuali sebatas yang kau tahu, artinya cuma yang sedikit, yang keluar sedikit sehingga masuknya juga yang sedikit. Dalam rangka memberikan pengajaran kepada istrinya. Maka di antara keteladanan yang Nabi teladankan adalah suami mengajari istrinya untuk jadi wanita yang dermawan. Nah itu membaca ulang hadis yang ke-129, terutama berkenaan dengan makna na'am ini, pada perkataan Aisyah. Ya, kemudian kita lanjutkan ke hadis yang ke-134. Kemudian kita lanjutkan dengan hadis yang ke-134 dan dari Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala lahu rajulun, ada seorang berkata pada Ibn Abbas, syahid al-khuja ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah engkau menyaksikan dan menghadiri berangkat salat Id bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ibn Abbas bilang iya, seandainya bukan karena kedudukanku di sisi Nabi, yaitu aku sepupunya Nabi, masyahituhu, aku tidak menghadirinya. Kenapa? Min silawihi, karena masih kecil. Atal alama, Nabi mendatangi al-alam, sesuatu yang menonjol, mungkin ada gundukan tanah di tanah lapang tempat sholat Id ketika itu. Allah diingdata dari Kathir ibn Sarat, yang posisinya itu nanti pada akhirnya posisi kudu'an tersebut adalah di posisi rumah, nanti akan jadi rumah, rumahnya Kathir ibn Sarat. Thumma khatabah, kemudian Nabi ceramah, Nabi menyampaikan ceramah di atas gundukan tanah tersebut. Maka Nabi itu ketika sholat Id beliau tidak membawa mimbar, namun di tanah lapang tempat beliau sholat Id itu sudah ada semacam gundukan tanah. Kemudian saat setelah itu beliau mendatangi jamaah ibu-ibu, memberikan nasihat dan mengingatkan mereka dan memerintahkan mereka untuk rajin bersedekah. Maka jadilah para perempuan tuwi biadiha, menggerakkan tangannya ke gelang-gelangnya, kemudian melemparkan dan melemparkannya di kain yang telah dibentangkan oleh Bilal. Tsumma atahu wa Bilalun al-baita. Setelah itu Nabi dan Bilal datang ke pulang ke rumah. Dikatakan oleh Al-Bukhari. Dan dari Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, Aisyah mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang paling cepat di antara kalian istri-istriku menyusulku yaitu wafat adalah yang paling panjang tangannya. Kalau kata Aisyah, maka jadilah para istri Nabi mengukur pakai meteran atau sejenis itu ayatuhunna adwan ya, dan siapakah di antara mereka yang paling panjang tangannya. Ya, ternyata ya yang dimaksud dengan tangan yang panjang itu bukan fisik, namun non fisik. Makanan atwala nayadan, maka yang paling panjang tangannya adalah Zainab. Di annaha kanat ta'malu biyadiha wa tasaddaqu. Karena Zainab ini dia punya ta'mal biyadiha, bisnis, kerja dengan tangannya, kemudian punya penghasilan, punya duit, duitnya disedekahkan. Maka panjang tangan di sini adalah maknanya adalah yang paling rajin bersedekah. Panjang tangan itu maknanya rajin bersedekah. Demikian makna panjang tangan di makna majazi untuk panjang tangan di hadis Nabi, lain hanya di bahasa Indonesia. Panjang tangan artinya maling. Demikian dalam hadis riwayat Muslim. Kemudian bab yang ke-33 berkenaan dengan wanita yang bersedekah. Maka ingat min khairi shadaqati, sebaik-baik sedekah seorang istri makanat ala azalji al-muhtaji, adalah sedekah yang disalurkan dan diberikan pada suaminya sendiri yang membutuhkan, demikian juga anak-anaknya dan kerabatnya. Dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berangkat saat Idul Adha atau Idul Fitri ila al-musalla, ke tanah lapang. Setelah selesai salat, kami berikan mau'izah, nasihat, ceramah kepada jamaah yang hadir dan memerintahkan mereka untuk bersedekah. Nabi katakan, wahai sekalian manusia, adalah kalian bersedekah. Setelah itu Nabi melewati, yaitu maksudnya mendatangi jamaah perempuan dan mengatakan, wahai sekalian perempuan, adalah kalian bersedekah karena aku melihat kalian adalah penghuni neraka yang paling banyak. Kunna, para perempuan bertanya, kenapa hal itu wahai Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian menyampaikan dua hal. Yang pertama, tufir melakna, karena kalian suka mencaci, karena kalian suka ngomel-ngomel. Yang kedua, takfur dan asyir, karena kalian menutupi kebaikan al-asyir suami. Aku tidak melihat orang yang kurang akalnya dan agamanya namun bisa menghilangkan lut akal seorang laki-laki yang tegar, yang kuat, yang lebih hebat dibandingkan kalian, wahai para wanita. Tuman sarafa, kemudian Nabi pulang. Balam masara ila manzilihi, setelah Nabi di rumah, datanglah Zainab. Zainab ini adalah Zainab, istrinya Ibnu Mas'ud, minta izin ketemu Nabi. Ditanyakan, wahai Rasulullah, ini Zainab. Nabi bertanya, Zainab yang mana? Karena banyak Zainab di antara para sahabiah. Ada 4 Zainab atau lebih. Jadi antara para sahabiah. Maka disampaikan, ini Zainab, istrinya Ibnu Mas'ud. Maka Nabi katakan, na'am, izinkan dia untuk masuk. Maka diizinkan untuk masuk. Zainab kemudian berkata kepada Nabi, wahai Nabi Allah, hari ini engkau memerintahkan untuk bersedekah. Maka na'in di huliyun, dan aku punya perhiasan, dan aku mau bersedekah dengan perhiasan tersebut. Zama Ibnu Mas'ud, zama bimana qala. Tetapi Ibnu Mas'ud bilang annahu wa waladahu ahaku man tasaddaqtu bihi alaihi. Mas'ud bilang kalau dia suaminya dan anak-anak suaminya lebih berhak, adalah orang yang paling berhak untuk mendapatkan sedekah perhiasan itu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan sedekah Ibnu Mas'udin. Betul yang dikatakan oleh Ibnu Mas'ud. Zawjuki wa waladuki ahakku man tasaddaqti bihi alaihim. Suamimu dan anak-anakmu adalah orang yang paling berhak untuk mendapatkan sedekahmu. Demikian dalam diatkan dalam hadis yang diatkan oleh Al-Bukhari. Dan hadis yang ke-137 dari Zainab istrinya Abdullah bin Mas'ud. Zainab mengatakan aku di masjid, lantas aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ketika itu Nabi bersabda kepada para perempuan, "Janganlah kalian bersedekah meskipun dengan perhiasan-perhiasan kalian." Maka anak Zainab dan Zainab itu berinfak sedekah sama suaminya sendiri Abdullah, wa aitami dan sejumlah anak yatim yang ada dalam asuhan Zainab. Maka Zainab berkata pada Abdullah, tanyakan pada Rasulullah, apakah mencukupi untukku jika aku berinfak kepada muwai suamiku dan anak-anak yatim yang ada dalam asuhanku? Apakah itu sudah mencukupi untuk bersedekah? Abdullah bin Mas'ud mengatakan, engkau sendiri saja yang tanya pada Rasulullah. Ya, disuruh balik nyuruh. Fantolak tuh ayahnya Zainab yang berangkat menuju Rasulullah SAW, dan aku jumpai ada seorang perempuan Ansar di depan pintu, dan hajat wanita Ansar itu sama dengan hajatku. Famaro alaina Bilalun, dan lewatlah Bilal. Kami katakan, tanyakan pada Nabi, apakah mencukupi untuk kami jika kami bersedekah kepada suami dan anak-anak yatim yang kami asuh? Bakulna, kami katakan pada Bilal, latuh bilbina, jangan informasikan kepada Nabi tentang kami. Maka Bilal masuk dan bertanya. Maka Nabi bertanya, man huma, siapa yang ada, siapa keduanya? Bilal bilang, Zainab. Zainab yang mana? Nabi Bilal mengatakan, istrinya Abdullah bin Mas'ud. Ah, Nabi mengatakan, na'an, iya, mencukupi. Walaha ajroni. Dan untuk si wanita itu dua pahala al-qurabah, berbuat baik kepada kerabat, dan pahala sedekah. Sepokan hal yang dikaitkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Dari Maimunah binti Haris, istri Rasulullah SAW, anaha a'taqat walidatan, bahasanya Maimunah ini memerdekakan istri Nabi, ini memerdekakan budak perempuan tanpa minta izin pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentu istri Nabi punya hari bergilir untuk bersama Nabi. Maka pas di hari yang yatu alaiha, Nabi itu menggilir atau kemudian bermalam, yaitu alaiha maknanya talaknya berputar atau memutari Maimunah di hari itu, artinya menginap di hari itu di tempatnya di rumah Maimunah. Maimunah mengatakan, tahukah engkau ya Rasulullah, bahasanya budak perempuanku sudah kumerdekakan. Nabi katakan, fa'al, apakah betul engkau lakukan? Maimunah mengatakan, betul. Kalau maka Nabi mengatakan, seandainya engkau memberikan budak perempuan itu kepada akhwa laki, paman-pamanmu dari jalur ibu, ya artinya kerabatmu, kan a'zoma li'ajr, diajariki, maka akan lebih besarkan jalannya untukmu. Mutafakun alaihi. Di kedua hadis ini keutamaan silaturahim dan berbuat baik kepada kerabat. Jadi antara bentuk silaturahim adalah berbuat baik kepada kerabat, di antara bentuknya adalah dengan memberikan harta kepada kerabat. Dan hadis ini juga dalil bahasanya seorang perempuan itu boleh menyedekahkan dan membelanjakan harta pribadinya tanpa izin suaminya. Nabi tidak menegur perbuatan Maimunah yang bersedekah dengan hartanya dalam bentuk memerdekakan budak tanpa ngomong ke Nabi. Nabi cuma diberitahu, Nabi cuma diberi kabar, dan Nabi cuma ngasih saran, seandainya disalurkan kepada kerabatmu itu lebih baik. Dan Nabi tidak menyalahkan tindakan Maimunah yang memberikan harta dan bersedekah tanpa ngomong. Kemudian Ummu Salamah radhiyallahu anha beliau mengatakan, wahai Rasulullah, hadhi min ajrin, apakah aku dapat pahala berkenaan dengan anak-anaknya Abu Salamah jika aku bersedekah pada mereka? Walastu bitarikatin, dan aku tidak akan meninggalkan mereka demikian dan demikian. Innamahu baliyah, karena hakikatnya anaknya Abu Salamah adalah anak-anakku. Maka Nabi katakan, na'am, iya, untukmu ganjaran nafkahmu dan sedekahmu kepada mereka. Mutafakun alaihi. Di sini berisi dorongan untuk bersedekah kepada kerabat, menjaga hubungan kekerabatan, dan bahasanya berbuat baik kepada kerabat itu ganjaran yang double. Kemudian bab yang ke-34, bahasanya di antara sifat wanita muslimah salihah adalah tidak meremehkan amal kebajikan syai'an sedikit pun dan sekecil apapun. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wahai wanita muslimah, janganlah seorang tetangga perempuan meremehkan tetangga perempuannya yang lain, meremehkan untuk bersedekah, merasa tidak layak untuk bersedekah. Ya, meskipun sedekahnya itu cuma bisa dengan firasan syatin. Mutafakun alaih. Firasan syatin wa udaim, dia adalah tulang kecil yang sedikit dagingnya. Ini tulang kecil yang sedikit dagingnya, karena dia tulang betis. Wawalil ba'ir ma'udil hafir, atau kemudian dia telapak kaki berarti. Wawah, dan istilah firshan itu kalau untuk unta, wawalil ba'ir ma'udil hafir lil faras, itu seperti tempatnya hafir untuk faros kuda. Ya, hafir itu sepatunya kuda, telapak kakinya kuda, telapak kakinya kuda. Tapi kalau untuk unta namanya firsan, namanya firsan. Wahyu telah kau ada syar, kamu digunakan kata-kata firsin atau firsin ini untuk kambing majasan dengan status majas. Berarti telapak kaki. kacanglah seorang perempuan itu menganggap remeh sehingga tidak layak disedekahkan ketika dia bisa bersedekah namun cuma pakai telapak kaki kambing. Wa usiya bidzalika dan diisyaratkan dengan kata-kata firsin ini al-mubalaghah untuk bersungguh-sungguh dalam menghadiahkan sesuatu yang remeh. Demikian juga menerima sesuatu yang remeh. Itu maksudnya bukan hakikat dan real firsin. Di anna orang tajam al-adatu bi'idha'ihi. Karena dalam budayanya orang Arab itu tidaklah ada budaya menghadiahkan firsin. Sehingga maknanya latan ma'ujarotun minnal hadiah. Janganlah seorang perempuan tidak mau memberikan hadiah kepada tetangganya, menghadiahkan apa yang ada di rumahnya karena menganggap itu terlalu remeh dan sedikit. Dan sepatutnya dia tajuda laha, dia dermawan kepada tetangganya dengan harta yang memungkinkan untuk dia berikan meskipun itu sedikit, karena sedikit itu lebih baik daripada tidak ada sama sekali. Sedangkan disebut firsin taklah sambil membalarah untuk hiperbol. Utama dan dimungkinkan bahasanya larangan ini ditujukan kepada orang yang diberi hadiah. Tidaklah orang yang diberi hadiah tidak meremehkan benda yang dihadiahkan kepadanya meskipun sedikit. Walhamdulillah alal a'ami min dalika aula. Dan memaknai hadis di atas dengan makna yang lebih luas itu yang lebih baik. Maka latakionna ini, janganlah kalian meremehkan ini apakah ditujukan kepada orang yang memberi hadiah ataukah orang yang diberi hadiah. Ada dua pendapat ulama dalam masalah ini. Bisa dimaknai kepada orang yang memberi hadiah, jangan meremehkan nominal barang yang mau dihadiahkan. Namun adalah punya prinsip ya sedikit lebih baik daripada tidak sama sekali. Dan boleh juga ya ini langkah kiran, nah ini ditujukan kepada penerima hadiah. Jangan menganggap remeh hadiah yang nilainya sedikit dari tetangga. Namun ingat, namun yang dilihat adalah kepeduliannya, perhatiannya. Itu yang diperhatikan. Kemudian tadi disampaikan yang lebih baik adalah memaknainya dengan dua-duanya. Pemakna hadis ini ya dua-duanya. Tapi hadis si Aisyah al-Madkur dalam hadis dari Bunda Aisyah, Bunda Aisyah mengatakan, baik para wanita yang beriman, dalam kalian saling memberi hadiah meskipun dengan telapak kaki kambing. Karena hadiah itu menumbuhkan kedekatan hati dan rasa cinta dan menghilangkan ganjalan-ganjalan hati. Maka isi hadis ini adalah al-haq. Al-haq berdorongan untuk saling memberi hadiah meskipun dengan sesuatu yang remeh. Di antara kathir, karena nominal yang besar itu tidaklah ya tayasa, tidaklah mudah ya dimiliki setiap waktu. Tidak semua kita setiap waktu bisa ngasih hadiah dalam nilai yang besar. Wa itu tawasalah aliasir sokathion. Dan jika hadiah yang sedikit itu bolak-balik silih berganti, maka jadilah dia jadi hadiah yang banyak nilainya. Dan di sini dalil anjuran al-mawaddah, anjuran untuk mendekatkan hati antara satu tetangga dengan tetangga yang lain. Wa isqatu taqallufi, dan hendaknya tidak perlu menyusah-nyusahkan, mengasih apa yang ada. Tidak harus mengada-adakan yang tidak ada. Kemudian dari Bunda Aisyah radhiyallahu anha beliau mengatakan, ada seorang perempuan bersamanya dua anak perempuannya. Perempuan yang datang dan dakhalat masuk ke Maharisa tas'alu ngemis. Falam tajid indi syai'an, maka dia tidak jumpai di rumahku ada satu harta selain satu butir kurma. Ya, betapa miskinnya keluarga Nabi. Di tempat kita satu butir kurma dibuang-buang. Aisyah nyimpen satu butir kurma. Fa'atai Tuhan iya. Maka aku berikan satu butir kurma itu pada wanita tadi. Ternyata si ibu ini membagi satu butir itu di antara dua anaknya dan dia tidak ikut makan. Semuanya untuk anak. Demikian kasih ibu sepanjang jalan. Ya, ada makanan, ya, tidak dibagi tiga, namun dibagi dua, semuanya untuk anaknya. Walam takbul, dan si ibu ini tidak ikut makan minyak dari satu butir koma yang ada. Setelah dimakan, ibu ini kemudian pergi dan berdiri. Ya, setelah selesai makan, dia berdiri, fakhawajal antas keluar dari rumahnya ibunda, rumahnya Aisyah. Antas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke rumahku dan kuceritakan apa yang baru saja peristiwa yang disaksikan. Maka beliau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, siapa yang mendapatkan cobaan, ujian berupa dikasih albana, dikasih anak-anak perempuan, disyaikin meskipun cuma sedikit, satu anak misalnya, lantas dia lakukan dengan baik, maka anak-anak perempuan itu akan jadi sitar penutup untuknya dari api neraka. Mutafakun alaihi. Kata Ibnu Hajar, dalam hadis ini terdapat dorongan untuk bersedekah bima qalla, meskipun sedikit, meskipun nominalnya kecil, pemajalla, dan apalagi yang besar. Dan janganlah orang itu meremehkan mayatasat takubi, harta yang disedekahkan karena merasa itu kecil. Kemudian disini menunjukkan bahasanya sedekah dengan nominal yang sedikit itu akan menutupi orang yang pelakunya, orang yang bersedekah dari neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari Asma binti Abu Bakar, mayat disini telah kita baca. Karena jahat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Asma mendatangi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan mengatakan, wahai Nabi Allah, aku tidak memiliki harta kecuali yang dimasukkan oleh suamiku Az-Zubair kepada aku. Fal alayya junahun, maka apakah aku berdosa jika aku ardohu, memberikan yang sedikit dari uang belanja yang diberikan oleh Az-Zubair untukku. Dan Nabi katakan, berikanlah sedikit yang bisa engkau berikan. Pada tu'i, janganlah engkau masukkan dalam wadah, janganlah engkau simpan, sehingga engkau tidak mau berinfak, maka Allah tidak akan menyimpan karunia-Nya untukmu dan tidak memberikannya kepadamu. Mutafakun alaihi. Ardukha artinya ikta'u syait, memberikan sesuatu yang tidak laisa bikathir, tidak banyak. Maka di sini dalil bahasanya seorang perempuan boleh bersedekah dengan sisa uang belanja pemberian suaminya asalkan tidak banyak. Yang kalau tidak banyak secara umum bisa kita katakan suami itu ridho dan tidak mempermasalahkan. Kebangetan suaminya juga cuma mempermasalahkan, dalam bahasa kita uang 1.000 atau 2.000 yang dikasihkan pada orang miskin, kok suaminya kok ribut meributkannya, yang kebangetan suaminya. Kemudian dari Anas bin Malik, Anas mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikah, lantas kumpul dengan istrinya. Maka ibu Ummu Sulaim membuat roti haiz. Lantas dia letakkan di taur satu wadah. Fakala tundan Ummu Sulaim mengatakan, wahai Anas, pergi bawa wadah ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sampaikan sampaikan pada Nabi, ba'asat bihada ilaika ummi, ibuku mengutus aku untuk membawa wadah berisi roti haiz ini untukmu, dan dia kirim salam untukmu wahai Nabi, watakun, dan kamu katakan kepada Nabi, inna hadala kami naqalilun, wahai Nabi, ini cuma bantuan yang sedikit. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, maaf, ini cuma bisa ngasih sedikit. Kalau pada waktu biar lantas wadah itu aku bawa menghadap Rasulullah dan ku sampaikan, sini ibuku kirim salam padamu, dan ibuku mengatakan, inna hadala kami naqalil, ya Rasulullah, maaf ya Rasulullah, cuma bisa ngasih sedikit. Kemudian Nabi mengatakan, dakhu, letakkan dia. Makal, kemudian Nabi mengatakan, pergi sana Anas, panggillah fulan, fulan, dan fulan, dan orang yang kau jumpai. Nabi menyebut nama sejumlah orang. Maka aku memanggil man sama orang-orang yang namanya Nabi sebutkan dan orang yang aku jumpai. Rawi bertanya kepada Anas, ada cukup kam kanu, berapakah jumlah mereka? Kata Anas, zuha'a kurang lebih ada 300 orang. Kemudian Rasul berkata kepada kuwai Anas, hati tawa, bawa kemari wadahnya. Qal fadakhalu, maka kata Anas, yang diundang 300 orang tadi masuk, hatam tala'at as-sufatu, sampai sufah penuh, wal hujratu, dan rumah Nabi juga penuh. Lantas Rasulullah SAW mengatakan, buat lingkaran 10 orang, 10 orang. Waliyak kul-kulu insanin bimayalihi, dan dalam masing-masing hanya memakan makanan yang di dekatnya. Qal fa'akalu hatta syabi'u, semuanya makan sampai kenyang. Fakhawaja ta'ifaton batakhalat ta'ifaton, maka keluarlah dari tempat makan sekelompok dan masuk sekelompok sampai semua orang 300 itu makan semua. Lantas Nabi berkata kepada kuai Anas, singkirkan wadahnya. Fa'afat, maka aku menyingkirkannya. Fama adri, kata Anas, fama adri hina wata kutukan aktar atau hina wafat. Aku tidak tahu makanannya itu lebih banyak ketika aku tahu ataukah malah ketika aku angkat. Nah, kemudian ada sejumlah dari mereka yang tetap duduk habis makan, dia tahada sunnah ngobrol di rumah Rasulullah SAW. Dan karena rumah Rasul itu penuh dengan orang, ya, ada sejumlah orang ngobrol, Rasulullah duduk dan istri baru Nabi ketika itu menghadapkan wajahnya ke tembok. Karena tidak ada ruangan, tidak ada kamar, tidak ada space kosong di rumah Nabi ketika itu. Fataqalu ala Rasulillah, ngobrolnya kelamaan. Maka ngobrolin kelamaan, maka itu mereka menyusahkan Rasulillah. Sehingga Rasul kemudian hilir mudik, menunjukkan tidak suka. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar, fasalama ala nisaihi, kemudian keliling mutari rumah istri-istrinya yang lain. Tsumma waja'a, kemudian balik lagi ke rumah istri beliau yang baru. Falamma ra'au, tatkala mereka melihat Rasulullah qad raja'a kembali, barulah mereka punya sangkaan kalau mereka menyusahkan Nabi. Akhirnya mereka bersegera menuju pintu dan semuanya keluar. Akhirnya datanglah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke rumahnya. Hatta akhara sitra. Kemudian Nabi menjulurkan korden wa tawala dan masuk wa ana jalisun fil hujrati, sedangkan aku aku masih kemudian di bagian depan ruangan. Falam jalbas ila yasiran, maka tak lama setelah itu akhirnya Nabi keluar menemuiku dalam keadaan telah diturunkanlah ayat ini. Itu ayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lantas keluar dan membacakan ayat, beberapa ayat tersebut kepada para sahabat. Ya, ayat yang turun, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian masuk ke rumah Nabi kecuali telah diizinkan. Ila ta'amin, kepada untuk menikmati makanan tanpa nadirina inahu, tanpa harus menunggu masaknya. Maka kalau kemudian belum siap, jangan masuk. Jangan masuk, tidak boleh masuk. Walakin idza tu'itum fadkhulu. Sehingga adabnya adalah jika dipersilahkan masuk, barulah masuk. Wa idza tu'itum fantashiru. Jika setelah selesai makan, maka adalah pada pulang, pada bubar. Nah, itu adab makannya SMP. Sesudah makan pamit pulang. Wala mustaqnisina li hadithin, dan janganlah kemudian asik ngobrol sehingga tuan rumah pun istirahat, tidak kunjung istirahat. Inna dhalikum kana yu'dhin nabiyya, karena itu menyakiti Nabi. Ila akhir ayat. Kalau Ja'ad mengatakan, Ana Zubair mengatakan, Ana ahdatsun nasi ahdan bihadil ayat, dan aku adalah orang yang paling dekat waktunya dengan ayat ini. Wujudnya dan dihijabilah para istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini diingatkan oleh Muslim. Kemudian adab yang menarik yang mau diambil pelajaran di sini adalah ucapan Ummu Sulaim kepada Nabi. Inna hadza laka minna qalil. Wahai Nabi, maaf, ini cuma bisa ngasih hadiah yang sedikit, hadiah makanan yang sedikit. Maka pelajaran dari perkataan Ummu Sulaim ini, iktina meminta maaf kepada orang yang dikirimi hadiah. Dan ada bahasa seorang itu hendaknya berkata semisal perkataan Ummu Sulaim ketika ngasih hadiah, dan itu dinilai dan dirasa sedikit nilainya. Maka dalam mencontoh Ummu Sulaim dengan mengatakan semisal perkataan Ummu Sulaim, hadalah kami naqaliun, maaf, ini cuma bisa memberikan kepada Anda ini, yang ini adalah sedikit. Ya, demikian yang kita baca kesempatan pagi hari ini. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Alhamdulillah.